اللهم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan baca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Alamah Abdurrahman Nasir Al-Sya'di rahimahullah. Qala al-hadithu tasi' An Abdullah ibn Amrin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqadar hattal ajzu wal kaisu. Dari sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap segala sesuatu itu dengan takdir ketentuan Allah, hingga malas, lemah dan rajin atau semangat. Rawahu Muslimun. Qala rahimahullah, faman wajjaha qasdahu li rabbih, barang siapa yang menghadapkan, mengarahkan tujuannya untuk Rabbnya, barang siapa yang mengarahkan tujuan, keinginan dia untuk Rabbnya, khabbaba ilaihil iman, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang tersebut cinta kepada keimanan. Wazayyanahu biqalbih, dan Allah menghiasi iman tersebut di hati orang tadi. Wa qarraha ilaihi al-kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan atas orang tersebut. Wa ja'alahu min ar-rasyidin, dan Allah menjadikan orang tersebut termasuk orang-orang yang rasyid, orang-orang yang bagus di dalam tasarruf, di dalam mengatur urusan-urusan dia tepat, sebagaimana yang dibimbingkan dan dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Fatammat alaihi ni'amullah min kulli wajhin, hingga sempurnalah atas orang tersebut kenikmatan-kenikmatan Allah dari segala sisi. Beliau rahimahullah mengatakan, barang siapa yang mengarahkan dan menujukan, memberikan niat, tujuan dan keinginannya untuk Allah, niat yang dia niatkan adalah untuk Allah, tujuan yang dia tuju adalah surga Allah, selamat dari neraka Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada orang tersebut untuk cinta kepada keimanan. Allah menghiasi keimanan tersebut di hati dia, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan dari orang tersebut kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, hingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang tersebut orang-orang yang rasyid, orang-orang yang bisa mengatur urusannya dengan baik, menempatkan urusannya dengan tepat. Jadilah dia orang yang berakal. Orang yang berakal adalah orang yang bisa menempatkan sesuatu urusan sebagaimana mestinya, sebagaimana mestinya, walaupun dia bukan orang yang pandai, tapi menjadi orang yang berakal, orang yang rasyid, orang yang tasarrufnya dia berbuat tepat dan pas sebagaimana yang dibimbingkan dan dituntunkan, yang hasilnya akibatnya adalah baik dan menyenangkan. Ketika seperti itu maka sempurna atas dia nikmat Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi, nikmat lahiriah dan nikmat batiniah. Lahiriahnya sempurna kenikmatan, batiniahnya sempurna kenikmatan. Ini orang yang mengarahkan dan menunjukkan tujuan dan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajjaha wajhahu li ghairillah, dan barang siapa yang menghadapkan, mengarahkan wajahnya, tujuannya untuk selain Allah, barang siapa yang menghadapkan wajahnya kepada selain Allah, dia minta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, beribadah untuk selain Allah, berkorban untuk selain Allah, bal tawalla aduwahu asyaiton, bahkan dia berwali, berloyalitas kepada musuhnya, baik musuh dia ataupun musuh Allah, yaitu asyaiton. Dia, orang tadi, menghadapkan wajahnya untuk selain Allah, menggantungkan harapannya untuk selain Allah, bahkan dia berwali kepada syaitan, berloyalitas kepada syaitan. Orang yang seperti itu, lam yuyassirhu li hadhil umur, Allah tidak memudahkan, memberikan kemudahan, Allah tidak memberikan kemudahan kepadanya dalam urusan ini. Bal wallahu Allahu ma tawalla, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyerahkan orang tersebut, mengarahkannya kemana dia menghadap. Kalau dia menghadap kepada syaitan, maka Allah serahkan kepada syaitan. Kalau menghadap kepada orang yang telah mati, Allah serahkan kepada orang yang telah mati. Kalau menghadap kepada kayu dan batu, Allah serahkan kepada kayu dan batu. Qala wa khadhalahu, dan Allah menelantarkan dia. Allah tidak mengurusinya. Allah membiarkan dia. Wa waqalahu ila nafsihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyerahkan, mewakilkan orang tadi kepada dirinya, kepada diri sendiri orang tersebut. Allah tidak mengurusinya. Allah tidak mempedulikannya. Fadalla wa ghawa, maka orang tersebut sesat. Wa ghawa, dan menyimpang. Ketika seseorang itu mengarahkan niat dan tujuannya untuk selain Allah, beribadah tujuannya biar dapat kedudukan, sedekah biar mendapatkan pangkat dan jabatan, maka apa? Allah tidak mengurusi orang tersebut. Allah membiarkan orang tersebut. Allah menyerahkan orang tersebut kepada dirinya. Allah tidak menolongnya. Allah tidak memberikan bantuan kepada orang tadi, hingga orang tersebut tersesat. Tersesat dalam keadaan tidak berilmu, dhal. Faghawa, demikian juga menyimpang. Dhalla ba'da huda, ghawa, menyimpang setelah mendapatkan petunjuk, setelah tahu, setelah belajar, setelah berilmu, tersesat, menyimpang dari jalan kebenaran. Kenapa? Karena mengarahkan wajahnya untuk selain Allah. Dia niatkan ibadahnya untuk selain Allah. Dia niatkan dakwahnya untuk selain Allah. Maka dia tersesat dan menyimpang. Walaysa lahu ala rabbi hujjatun, dan dia tidak memiliki hujjah di depan Allah. Dia tidak memiliki alasan di depan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah a'tahu jami'al asbab allati yaqdiru biha 'ala al-hidayah, yuqaddiru biha 'ala al-hidayah. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut seluruh sebab yang Allah takdirkan dengan sebab-sebab tersebut orang tadi mendapatkan hidayah. Allah mentakdirkan untuk orang tersebut sebab-sebab mendapatkan hidayah. Semuanya Allah berikan. Walakinnahu, akan tetapi, ikhtar dalalata alal huda, akan tetapi orang tersebut memilih kesesatan di atas petunjuk. Dia milih tersesat, dia milih menyimpang, yang sebenarnya sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah itu terpampang, itu ada, Allah berikan, tetapi orang itu sendiri yang memilih kesesatan. Fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali kepada dirinya. Jangan mencela orang lain, jangan menuduh orang lain, jangan mencari kambing hitam, tapi apa? Celalah diri sendiri. Sebabnya karena dirinya sendiri, pilihannya sendiri, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengharuskan, tapi dia memilih sendiri. Memilih apa? Kesesatan. Maka janganlah dia mencela, jangan mencari kambing hitam kecuali terhadap dirinya sendiri. Qala ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, fariqan hada wa fariqan haqqo alaihimul dhalalah. Satu kelompok mendapat petunjuk, hada. Allah berikan kepadanya petunjuk. Wa fariqan, dan satu kelompok, haqqo alaihimul dhalalah. Mereka berhak mendapatkan kesesatan atas pilihan mereka sendiri. Kenapa mereka tersesat? Innahum ittakhadhu asyayatina awliya'a min dunillah. Sesungguhnya mereka menjadikan asyayatin. Sudah nulis? Mahdiam sin, ditulis, dilanjutkan kalau sudah. Bukan bermain. Ditambah itu nulisnya. Cuma dua baris dong. Ditambah lagi. Ayo hadir juga. Mulutnya dia yang nulis, tangannya. Nulis lagi. Atau setoran saja. Allah mengatakan satu kelompok mendapatkan hidayah dan satu kelompok mendapatkan kesesatan. Kenapa? Karena mereka menjadikan para syayatin, baik itu syayatinul ins atau syayatinul jin, setan-setan yang berupa manusia atau setan yang berupa jin, sebagai apa? Aulia, sebagai wali yang mengurusi mereka, min dunillah, dari selain Allah. Kenapa mereka tersesat? Mereka menjadikan, memilih para syaitan sebagai wali-wali mereka, sebagai kekasih-kekasih mereka. Yang syaitan adalah aduun lillah, musuh Allah. Aduun lil muslimina wal mu'minin. Syaitan itu musuh orang mukmin dan orang muslim. Tapi mereka menjadikan syaitan sebagai walinya, padahal syaitan adalah musuhnya. Mereka menjadikan syaitan sebagai kekasihnya, padahal syaitan adalah musuh bebuyutannya. Maka jadilah mereka tersesat. Kenapa tersesat? Menjadikan syaitan sebagai wali, sebagai kekasih selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ditulis. Mana? Dibuka. Yahdi bihillahu, Allah memberikan petunjuk dengannya. Siapa? Manittaba'a ridwanahu, orang yang mengikuti keridhaan Allah. Orang yang mengikuti keridhaan Allah, Allah berikan petunjuk kepadanya. Kemana? Subulassalam, ke jalan-jalan keselamatan. Allah tunjukkan kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah mana jalan-jalan keselamatan untuk selamat dunia dan akhirat. Allah tunjukkan, Allah tampakkan, Allah perlihatkan jalan-jalan keselamatan tersebut. Wa yukhrijuh minadzulumati ilan nuri bi'idznih, dan Allah mengeluarkan orang-orang tersebut dari kegelapan menuju kepada cahaya, dari kegelapan menuju terang benderang. Dengan apa? Dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kegelapan kesyirikan kepada tauhid, dari kegelapan bid'ah menuju sunnah, dari kegelapan maksiat menuju ketaatan. Siapa yang Allah keluarkan? Orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, orang-orang yang menghadapkan wajahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan, kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran, kegelapan kemunafikan, kegelapan kebid'ahan, kemaksiatan, kemungkaran, menuju tauhid, menuju sunnah, menuju ketaatan dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahdihim, dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Mustaqim, apa itu siratul mustaqim? Mana mustaqim? Mana mustaqim? Wah, di sana. Apa itu siratul mustaqim? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Yang tidak bengkok. Jalan yang tidak bengkok itu bagaimana? Anta siratul mustaqim, ma makna siratul mustaqim? Iya, bes ya. Apa siratul mustaqim? Jangan lewat di atas Al-Quran. Al-Quran dilangkai. Enggak boleh. Apa Aldi? Siratul mustaqim. Jalan yang lurus itu seperti apa? Para ulama menafsirkan siratul mustaqim adalah Al-Quran. Ada yang menafsirkan As-Sunnah. Ada yang menafsirkan Ar-Rasul. Ada yang menafsirkan Islam. Sebagaimana kata Abul Aliyah. Apa kemarin? Wa'tasimu bisiratil mustaqim fa'innahu al-Islam. Siratul mustaqim, jalan yang lurus itu apa? Ya Islam. Islam yang mana? Ada orang yang mengatakan Islam itu sekarang banyak loh mas. NU, Muhammadiyah, LDI, MTA. Begitu? Islam itu satu apa banyak? Satu apa banyak Islam itu? Banyak. Islam apa? Islam Nusantara, Islam NU, Islam NII, Islam Muhammadiyah, Islam LDII, Islam MTA, Islam Jamaatul Muslimin, Islam, terus Islam apa lagi? Kan banyak tadi. Nabinya berapa? Satu. Al-Qur'annya berapa? Satu. Loh kok katanya banyak Islamnya? Oh, Islamnya satu, berarti sudah berubah ya. Islam itu satu. Al-Qur'annya juga satu, nabinya satu, kiblatnya satu, yang disembah juga satu. Islam itu satu. Islam tidak berpecah belah. Loh, yang berpecah belah apanya? Umatnya. Manusianya yang berpecah belah, sehingga ada nama NU, Muhammadiyah, Jamaatul Muslimin, LDI, MTA, dan lain sebagainya. Itu orangnya. Tapi Islam adalah satu. Dan Islam adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Islam yang mana? Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah Islam. Dan itulah jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepada mereka, kepada siapa tadi? Orang yang mengikuti keridhaan Allah, ditunjukkan ke jalan yang lurus, yang setiap rakaat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus. Qala wa hadzal qadaru yati ala jami ahwalil abdi, dan takdir ketentuan ini datang kepada seluruh keadaan hamba, af'alihi wa sifatihi, baik perbuatan-perbuatannya dan sifat-sifatnya. Perbuatan hamba adalah dengan takdir Allah. Sifat-sifat hamba adalah dengan takdir Allah. Perbuatan hamba apa? Ya ada mencangkul, ada menulis, ada membaca, dan lain sebagainya. Sifatnya apa? Ada yang sifatnya pemurah, ada yang pemarah, ada yang peramah, ada yang adil, ada yang curang, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang kuning. Sifat-sifat seperti itu adalah takdir ketentuan Allah. Hattal ajzu wal kaisu, hingga apa? Al ajzu wal kaisu, malas dan rajin. Malas dan rajin itu adalah takdir ketentuan Allah. Wahumal wasfani al mutadadani alladhi yanalu bil awal minhuma wawal ajz al khaybata wal khusran. Yang keduanya, malas dan rajin, apa? Kedua adalah dua sifat yang berlawanan. Malas lawannya apa? Rajin. Lemah lawannya kuat. Yang dengan sifat al-ajzu, malas, seseorang akan mendapatkan apa? Al-khaybah, kehancuran, wal-khusran, dan kerugian. Jadi kalau orang itu malas akan apa? Binasa. Kalau orang itu malas akan apa? Rugi. Pedagang malas, ke pasar malas, kulaan malas. Akhirnya apa? Rugi apa untung? Rugi. Hancur apa? Perdagangnya akan hancur. Santri juga seperti itu. Belajar malas, mandi juga malas, menghafal juga malas. Akhirnya apa? Waktunya habis tidak bermanfaat, rugi. Orang tua memberikan biaya apa? Dikasih biaya, dibayar, dikasih sangu, dan seterusnya. Apa? Rugi. Harta yang banyak yang diberikan apa? Tidak bermanfaat. Kenapa? Sebabnya apa? Malas. Maka sifat malas akan mendatangkan apa? Kerugian dan kerusakan. Maka santri dan santri, ya, kita semua santri, kalau malas maka akan rugi. Maka harus malas apa jangan malas? Harus malas. Tidak boleh malas. Harus rajin. Suruh nulis? Nulis. Suruh baca? Baca. Ya kak ya. Kalau suruh baca, baca. Suruh belajar, belajar. Kenapa? Orang malas akan rugi. Sudah rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga, dan seterusnya. Rugi. Ya? Jangan malas. Wabithani, dan yang kedua, al-kaisu. Wahual kaisu al-jiddu bita'atir rahman. Semangat, rajin di dalam ketaatan kepada Ar-Rahman, taat kepada Allah. Semangat dan rajin taat kepada Allah. Hasilnya apa? Bahagia, beruntung di dunia dan di akhirat. Fala wal muradu huna al-ajzu alladhi yulamu alaihi al-abdu. Dan yang dimaukan di sini al-ajzu alladhi yulamu alaihi al-abdu. Alizu, kelemahan atau malas yang dicela atasnya seorang hamba, wahuwa adamul iradah, tidak punya kemauan. Bahasa kita apa? malas. Wahwal kasalu, yaitu apa? Kasal, malas. Makanya Rasulullah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita untuk apa? Is berlindung dari sifat malas. Doanya bagaimana, Is? Doa berlindung dari sifat malas. Jangan lupa doanya, nanti jadi pemalas. Doanya bagaimana, Khalid? Berlindung dari sifat malas. Mustaqim, ingat Muhammad? Abbas? Terus? Lamini a'udzubika, terus? Minal ajzi wal kasali, ya. Terusnya apa? Wal bukhli. Berlindung kepada Allah dari sifat apa? Malas. Jangan lupa dibaca doanya ya. Biar enggak malas ya. Pagi sore dibaca. Itu yang dicela. Itu yang tercela. Lal azzulati wa adamul qudrah, bukan al ajz lemah, yaitu adamul qudrah yang tidak mampu. Apa tidak mampu? Mau bekerja tidak mampu. Mau jalan tidak mampu. Kenapa? Kakinya sakit atau lumpuh, itu al-ajizu. Mau berenang tidak mampu. Kenapa? Tidak bisa berenang. Itu adamul qudrah, tidak mampu. Yang seperti itu tidak tercela. Tapi yang tercela adalah adamul iradah, tidak punya kemauan. Tidak punya apa? Kemauan, malas. Itu yang tercela. Tapi kalau tidak mampu, Faiz tidak mampu mengangkat barang 100 kilo, itu tidak tercela. Tidak apa? Tercela. Tapi yang tercela adalah Faiz tidak mau belajar, itu tercela. Tidak mau belajar atau malas belajar, itulah yang tercela. Wa hadza huwal ma'nal hadis al-akhir. Al-akhir, inilah makna hadis yang lain. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Maka beramallah kalian, berbuatlah kalian, jangan malas. Berbuat, kerjakan. Oh, enggak bisa, kerjakan. Lakukan. Tapi kan enggak bagus, lakukan, kerjakan. Rasulullah mengatakan apa? I'malu. Jangan beralasan, oh, enggak bagus, enggak bisa nulis yang bagus, enggak bisa menghafal yang bagus. Rasulullah perintahnya apa? I'malu, belajarlah, berbuatlah. Jangan apa? Malas. Karena semuanya akan dimudahkan terhadap apa? Dia diciptakan. Kalau akan menjadi orang pandai, Allah berikan kemudahan kepadanya. Belajar gampang, menghafal gampang, dan seterusnya. Kalau Allah jadikan orang itu orang kaya, usaha gampang. Apapun jadi uang, Allah berikan kemudahan. Amma ahlus sa'adah fayuyassiruhu fayuyassaruna li'amali sa'adah. Maka orang yang berbahagia, yang beruntung, mereka dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang yang bahagia. Wadzalika bikaisihim wa taufiqihim, yang demikian itu dengan sebab semangat mereka. Dengan sebab taufik mereka. Kalau orang itu menjadi ahli sa'adah, Allah akan berikan apa? Taufik kepada mereka. Allah memberikan semangat kepada mereka untuk semangat berbuat. Walutullahi bihim, dengan sebab apa? Kasih sayang Allah kepada mereka. Wal kayyisu, dan orang yang rajin. Wal ajizu, dan orang yang pemalas. Humal madkurani fi qawlih, keduanya disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al kayyisu man dana nafsahu, orang yang rajin, orang yang cerdik adalah orang yang menundukkan jiwanya. Orang yang menundukkan jiwanya, bukan tunduk kepada jiwanya, tapi menundukkan jiwanya malas, dia paksa untuk berbuat. Tidak semangat, dia paksa untuk berbuat. Wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang cerdas, yang rajin adalah orang yang beramal, mempersiapkan amalan untuk perkara yang akan terjadi setelah kematian, di akhirat, di alam kubur. Dia akan beramal dengan amal ketaatan, dia akan beramal dengan amal kebaikan, guna mempersiapkan diri, guna mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu. Dan orang yang lemah, pemalas adalah orang yang apa? Hawa nafsunya mengikuti dirinya. Hawa nafsunya menjadikan dirinya ikut. Apa? Pengennya demikian, pengennya tidur, tidur. Pengennya bermain, bermain. Tidak dia paksa untuk berbuat kebaikan, tapi apa? Dituruti kemauan jiwanya. Wa tamanna 'alallahil amani. Dan dia berangan-angan atas Allah dengan berbagai macam angan-angan. Nanti kan masuk surga, nanti kan jadi orang beruntung. Kalau ditakdirkan jadi orang beruntung, ya nanti jadi orang beruntung. Kalau ditakdirkan jadi orang kaya, ya nanti jadi orang kaya. Tapi dia malas untuk beramal, dia malas untuk berbuat, dia cuma menuruti keinginan jiwanya. Suruh belajar malas, kemudian apa? Nanti kalau takdirkan jadi orang pinter, ya nanti akan jadi pinter. Malas untuk berbuat, malas untuk beramal, malas untuk belajar. Dan dia berangan-angan, berandai-andai, atau bahasa kita apa? Bahasa kita semacam ngalamun, apa? Kalau jadi orang kaya, ya nanti kaya. Tidak usah banyak bekerja. Kalau takdirnya kaya, ya menjadi. Kalau takdirnya pandai, ya nanti pinter tanpa belajar. Itu angan-angan. Itu lamunan. Ya. Yang semua itu adalah takdir ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis ini kita ambil pelajaran apa? Kita harus beramal, kita harus berbuat, yang semua perbuatan kita adalah takdir ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, jangan malas. Jangan malas untuk berbuat, jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk berzikir, jangan malas, dan seterusnya. Jangan malas. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.